Ya itu jelas ada perincian ya, karena pindahnya seseorang ke negeri kafir itu kan banyak faktor pendorongnya, macam-macam. Kita lihat di sini, kalau faktor pendorongnya itu adalah kekafiran, misalnya karena dia memang suka dengan agamanya mereka, ya, suka dengan agamanya mereka, ridha dengan agamanya mereka. Kalau ini faktor pendorongnya, nah maka baru bisa dihukumi dia, ya, batal Islamnya, karena nggak boleh kita suka dengan agama lain, ya, membenarkan saja nggak boleh, apalagi sampai suka, nggak boleh. Maka ini jatuh pada kekafiran. Kalau faktor pendorongnya itu hanya keinginan nafsunya, wah di sana itu bebas enak, dia tetap meyakini mereka itu ya salah agamanya, tapi dia kan nafsu ya kan, di sana bebas mau apa-apa boleh, dosa besar yang seperti ini, dia telah melakukan sesuatu yang haram, mestinya dia pindah malah datang ke situ, tapi karena faktor pendorongnya tadi maksiat ya maka dihukumi siap dosa besar, belum bukan murtad bukan. Ada lagi mungkin dalam kondisi tertentu dia ke sana karena ingin dakwah di sana, walaupun ini perjuangan berat ya. Nabi mengutus sebagian sahabat ke daerah-daerah tertentu. Ada musliminnya tapi mayoritas masih kafir. Tapi tentu dengan syarat-syarat juga. Ekonomi. Alasan ekonomi kalau ya ada syarat-syaratnya ya. Tapi dianjurkan juga tidak seperti itu. Karena tetap mengkhawatirkan itu. Seorang yang pergi ke sana kalau dalam waktu yang cukup lama kerja di sana, sementara negeri-negeri kafir, hampir dipastikan agamanya akan melemah. Hampir dipastikan. Sebagian orang juga mengalami ya, atau pernah kita dengar cerita mereka azan aja gak dengar, mau sholat Jumat bingung, apalagi sholat wajib 5 waktu, waktu sholatnya sama waktu kerjanya, wah jadi sangat sulit sekali. Makanya alasan kerja pun harus diperhatikan syarat-syarat disebutkan oleh para ulama. Dianjurkan tidak. Ini yang jadi masalah tenaga kerja ini.